الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدحاً برحمة الله سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis Anil Ash'ad bin Qais radhiyallahu anhu qala kana baini wa baina rajulin min al-yahud ardu fajahadani faqaddamtuhu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود احلف. قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم، أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه. daripada Al-Ash'ad bin Qais رضي الله عنه، kata dia, di antara aku dan satu laki-laki daripada Yahudi ada pertikaian tentang tanah. Satu sahabat Nabi nama dia Al-Ash'ad. Dia ada masalah dengan satu Yahudi. Masalah dia berkaitan tentang satu tanah. Al-Ash'ad kata tanah tu dia punya, Yahudi ni kata dia punya. فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Dia kata, kis tak boleh selesai. Dia ni duk kata tanah dia. Yahudi ni pun kata tanah dia. Maka dibawa kis ni ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ. Nabi kata kepada Al-Ash'ad, sahabat dia ni. Nabi kata, hal laka bayina? Nabi kata, Al-Ash'ad, kamu ada bukti ke kata tanah ni kamu punya? Itu hakim, dia kenal lah utuh. Dia tak boleh pakai dengar seorang, terus buat keputusan, tak boleh. Bila main dua orang, mempertikaikan tentang satu benda, maka sebagai hakim, dia kena dengar dua-dua pihak. Maka bila dibawa kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hal laka bayyina. Nabi kata Al-Ash'ad, kamu kata tanah ni kamu punya, kamu ada bukti dah? Kuntu la. Al-Ash'ad kata tak ada lah. Zaman tu tak ada pejabat tanah. Zaman tu tak ada PDG. Zaman tu tak ada geram. Zaman tu pakai lagu tu lah. Bila Nabi SAW minta bayina, minta satu bukti, tak ada bukti lah. Tapi dia kata tanah saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Yahud. Nabi pun dah tanya Al-Ash'ath, dia kata dia tak ada bukti, tapi dia kata tanah tu tanah dia. Maka Nabi beralih kepada Yahudi yang mengaku kata tanah dia. Nabi kata dekat Yahudi tu ihnil. Hang sumpah kata tanah ni hang punya. Qultu Al-As'ad, sahabat Nabi ni, bila tengok Nabi kata dekat Yahudi ni hang sumpah kata tanah ni hang punya, dia kata dekat Nabi, dia kata izan yahlifu fihi fayadhhabu bimali. Oh, dia kata kalau lagu tu tak lagi, kalau dia sumpah ni harta saya, tanah saya jadi hadiah. Itu ceritanya. Oh, dia kata kalau macam tu senanglah, kalau nak ambil harta orang pergi sumpah dia kata hak kita, genggong buat pergi hadiah punya. Al-As'ad bila dengar Nabi kata dekat Yahudi ni ihlif, hang sumpah kata tanah ni hang punya, dia duk berasa dah dia nak hilang dah tanah ni. Maka dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata izan yahlifu fihi fayadhhabu bimali. Oh, dia sumpah tanah ni pikat dia lah. Begitu. Fa'anzal Allah subhanahu, Allah buat turun satu ayat surah Ali Imran ayat 77. Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقل يا أيها نبي مكة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksud dia kata orang-orang yang menjual ataupun orang-orang yang mukir janji dia dengan Allah, dia sanggup jual janji dia dengan Allah, dia sanggup langgar janji dia dengan Allah, samanan qalilan, kerana nak duit sikit, kerana nak tanah kangkang kera tu, dia sanggup bersumpah dengan nama Allah kata hak dia punya, padahal hak orang. Dia sanggup sumpah guna nama Allah kerana nak ambil tanah yang tak ada nilai di sisi Allah ni. Barang siapa yang sanggup menjual agama dia, barang siapa yang sanggup sampai ke tahap bersumpah guna nama Allah, bohong kerana nak satu harta yang tak ada nilai di sisi Allah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang macam ni akhirat itu tak ada pahala di sisi Allah. Mana-mana orang yang masa hidup di atas dunia ni suka-suka, ikut suka hati dia, nak sumpah guna nama Allah, dia sumpah. Walaupun dia tahu sumpah tu bohong, tapi dia sumpah kerana nak sikit panggung atas dunia. Orang macam ni, Tuhan kata yang pertama sekali, la khalaqa lahum fil akhirah. Akhirat esok tak ada bahagian, tidak ada pahala bagi dia. Pipi sana esok pocik, tak ada apa. La yukallimuhumullah, tidak cukup dengan dia di akhirat itu tak ada pahala di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala tak mau bercakap dengan dia. Oi, susah sangat. Selalu contoh kalau main ayat macam ni, saya kata apa? Saya kata kita kalau atas dunia, mak kita buat tak mau cakap kita, cukuplah. Tak ada guna lah kita ni jadi orang berjaya atas dunia. Tak ada guna kita ni jadi orang duit banyak atas dunia. Tak guna kita ni jadi orang yang disanjung, dipuja di atas dunia. Kalau mak sendiri tak mau bercakap dengan kita. Kalau mak tak mau bercakap dengan kita pun cukup dah merana kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak mau bercakap dengan kita di padang mahsyar itu. Di waktu kita sangat-sangat mengharapkan bantuan Allah, Allah tak mau bercakap dengan kita. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tak cukup lagi, Tuhan tambah lagi. Tuhan kata orang yang sanggup sumpah guna nama Allah kerana nak rebut ambil bahagian hak bukan dia punya, bahagian yang tidak ada nilai di sisi Allah, orang macam ni di hari akhirat itu, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Tuhan tak mau tengok muka dia di hari akhirat itu. Tak mau bercakap, tak mau tengok muka dia. Wala yuzakkihim, Allah tak akan bersihkan dia daripada dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Turun ayat ni, Nabi baca. Al-Ash'ath bila dengar, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau sekiranya Yahudi ni berani bersumpah guna nama Allah, kalau nak ambil tanah aku ni, selamat Allah. Pasal apa? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebut dalam ayat tu bahawa dia tak ada untung apa kalau dia dapat tanah sekangkang kera ni. Bahkan susah dia di akhirat di syurga ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, jangan ingat kita boleh bercakap apa saja. Jangan ingat kita boleh berbohong. Jangan ingat kita boleh bersumpah luka hati. Jangan ingat di atas dunia ni kita boleh nak fitnah, nak buat apa-apa orang suka hati kita. Jangan ingat macam tu. Apatah lagi kalau sumpah kita itu menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langgar sumpah itu, kita mungkir janji kita dengan Allah, akibat dia sangat besar. Yang kedua, kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi, harta dunia ni tak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nak banding dengan azab yang akan menimpa manusia di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, mad dunia fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yamni falyanzur bima tarji'. Nabi SAW kata, mad dunia fil akhirah. Senang dunia kalau nak banding dengan akhirat ni apa? Nabi kata. Ni, hak kita berasa mewah, hak kita berasa senang, hak kita berasa seronok sangat dengan apa yang ada kat kita atas dunia ni. Mad dunia fil akhirah. Apalah dunia ni nak banding dengan akhirat di sisi Allah SWT. Malaikat Nabi kata, illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi. Malaikat seperti satu orang ambil jari dia celup masuk di dalam lautan luas. Falyanzur bima tarji', angkat balik tengok banyak mana ayam dekat di jari. Banyak tu saja nikmat dunia kalau nak banding dengan akhirat seluas lautan tu. Hak kita berasa hebat sangat ni. Atas dunia ni kita gaji 10,000. Atas dunia ni gaji kita 25,000. Atas dunia ni kita dapat 50,000. Atas dunia ni ada orang sampai 250,000 sebulan. Dia tu berasa hebat ni. Apa hak dia dapat ni? Nabi SAW kata, hebat dunia ni. Hak paling hebat atas dunia ni, umpama kamu pergi ambil jari sepuntung, celup dalam air luas-luas, angkat banyak mana lekat di jari, itulah nikmat dunia. Banyak tu ya di sisi Allah. Sedangkan hak akhirat itu ni, dalam syurga itu ni, nikmat yang Allah Allah sediakan untuk tunggu kita ni, seluas lautan tu. Makna dia apa tuan-tuan? Tak segelutlah. Kalau sampai nak jadi berbandar bergaduh di atas dunia ni kerana nak ambil sikit nikmat yang ada, ada tak salah. Pasal apa? Pasal kita buat benda silap. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli an-nar yawm al-qiyamah. فَيُصْبَرُ فِي النَّارِ صَبْرًا ثُمَّ يُقَالُ يَا بَنَا آدَمْ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَدْ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَدْ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا بْنَ آدَمْ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَدْ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَدْ فَيَقُلْ لَا وَاللَّهِ يَا رَبْ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَدْ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَدْ أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata di hari akhirat esok dibawa mai satu orang ahli neraka yang dia ni masa atas dunia dia orang kaya. Hari akhirat esok dia ni masa hidup atas dunia dulu orang mewah, Orang kaya, orang senang, orang duit tak ada. Dibawa mai dia ke depan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia ditakdirkan ahli neraka. Atas dunia senang, atas dunia kaya, atas dunia dia orang mewah. Kerana dia salah gunakan kekayaan, kerana dia tak syukur kesenangan, kerana tu maka dia menjadi ahli neraka. Dibawa mai dia ni ke depan Allah Subhanahu wa taala, fa yusbahu fil nari sabra, maka diceluk dia sekali celup dalam neraka. Atas dunia orang senang, atas dunia orang mewah, atas dunia ni dia orang makan tak habis, atas dunia dia tak pernah rasa susah. Bila pergi akhirat esok ni, dia ni jadi ahli neraka. Allah perintahkan supaya pegang dia, hak tak pernah susah atas dunia ni, pegang dia celup sekali, jelum masuk di dalam neraka sekali, angkat buat keluar. Summa yuqal, kemudian ditanya dia, ya mena Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Ditanya kepada dia ni, wahai anak Adam, pernahkah kamu selama ni melihat kebaikan, pernahkah kamu rasa nikmat sebelum daripada ni? Dia orang senang, dia orang mewah, dia orang makan tak habis di atas dunia. Pergi di sana esok ni, sekali baru celup dalam neraka, baru sekali celup, tak masuk lagi, baru celup sekali, angkat buat keluar. Tanya dia, hang pernah tak tengok senang? Hang pernah tak rasa mewah hidup? Pernah tak pernah? Fayaqul, la wallahi ya Rab. Dia kata, demi Allah ya Allah, aku tak pernah rasa senang. Hadis ni nak abang kat kita, kata neraka ni dahsyat. 70 tahun hidup sebagai orang senang di atas dunia, sekali celup saja dalam neraka, angkat-angkat naik, dia terlupa ketenangan yang dia pernah duk rasa selama 70 tahun. Nabi SAW kata, wa yu'ta bi ashaddi nasi bu'san fi dunya min ahli jannah. Buat mai pula seorang lagi ahli syurga, tapi dia atas dunia dulu punya susah, punya perit hidup ni. Tak ada duit, dengan miskin, dengan dihina, dengan macam-macam. Tapi kemiskinan dia, tapi apa yang dia deritai di atas dunia, tak menyebabkan dia tinggal agama, tak menyebabkan dia tinggal Allah. Dia orang kuat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Di akhirat itu, syurga dia. Dibawa mai ke depan Allah Subhanahu wa taala, fayusbahu sabratan fil jannah. Diperintahkan supaya dia dicelup sekali masuk dalam syurga. Orang susah. Atas dunia tak pernah rasa senang. Atas dunia ni hidup ni kira daripada celik mata, daripada cerdik, daripada reti ni susah, sampai pejam mata mati susah. Tapi dia orang susah yang tak pernah komplain Tuhan. Dia orang susah yang syukur atas nikmat sehat yang Tuhan bagi. Dia orang susah tapi dia terima kasih dekat Tuhan atas apa yang Tuhan bagi ke dia. Akhirat esok jadi ahli syurga. Belum masuk syurga, celup sekali aja dalam syurga, angkat-angkat naik. Tuhan tanya dia, ya benar Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika shiddatun qad. Tuhan kata, wahai manusia, wahai anak Adam, hang pernahkah tengok susah? Tengok susah masa atas dunia? Hang pernahkah rasa payah hidup, sempit hidup masa di atas dunia? Fayaqul, la wallahi ya Rab. Dia kata, ya Allah, demi Allah, aku tak pernah rasa susah. Dia nak abang kat kita kata apa? Yang kata syurga ni, sekali celup angkat naik, dia melupakan kesusahan yang selama ni diceritai oleh sesiapa pun. Kata dia, ma marra bi bu'sul qad wa la ra'aitu shiddatan qad. Aku tak pernah tengok susah dan aku tak pernah rasa susah. Nikmat syurga yang dia kena celup sekali tu melupakan dia kepada segala susah yang dia tanggung selama ini. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang kita nak. Tuan-tuan main masjid, ngaji, parking sampai tunggin terbalik ni, sampai PDT 7586 lampu tak ada tutup, nak lari masuk masjid. Ni semua pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak cari keredaan. Ni pengumuman ni, tolong pergi tutup lampu lah. PDT 7586 pergi tutup lampu. Pasal apa tuan-tuan? Parking mu punya jauh tu. Lepas pada Gerai Sapi, lepas pada rumah apa nama Syed Salim apa, pukul kaki main. Pasal apa tuan-tuan? Bukan ada siapa bagi duit. Oh, malam ni. Bukan ada siapa paksa kita, ubun kita pun. Oh, main malam ni. Bukan ada apa pun. Melainkan apa tuan-tuan? Kita nak cari skill. Habuan kita nak ubali esok ni. Cari skill. Tak ada pun kita main duduk ni. Direkod oleh malaikat. Bawa balik pergi dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita. Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudlan. Bagi Allah itu malaikat-malaikat yang sayyarah, yang bergerak-gerak mencari, yang bertaruna majalis al-ilm. Mereka mencari di mana ada majlis ilmu. Mereka nampak, oh, majlis sultanah malam ni ada malaikat main join kita ni. Dua ada ni celah-celah kita ni. Dia rekod tiap-tiap orang yang main ni, malaikat tenang, dia tulis semua. Bila selesai majlis tadi, dia balik ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia balik ke sisi Allah. Dia sampaikan report dia kepada Allah. Dia kata, ya Allah, nama ni semua tu ada. Tuhan tanya malaikat, depa pi tu pasal apa? Depa pi tu depa nak apa? Malaikat bagi report. Depa pi, depa bertasbih kepadamu ya Allah, mereka bertakbir kepadamu ya Allah, mereka bertahlil kepadamu ya Allah. Mereka duduk di dalam majlis ilmu ni kerana nak mencari keredaanmu ya Allah. Tuhan tanya lagi, mereka mau apa? Mereka mau jannatak. Mereka mau syurga engkau, ya Allah. Tuhan tanya malaikat lagi, mereka pernah tengok ke syurga aku? Yang kata mereka nak syurga aku ni. Malaikat kata mereka tak pernah tengok. Mereka tak pernah tengok pun, macam tu mereka tunjuk, mereka mau dekat syurga aku. Tuhan kata, bagi mereka syurga aku. Tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, itu janji daripada Allah. Nabi beritahu kat kita, tak percaya rugi. Bukan semua orang yang Allah gerak hati semua main, bukan semua orang. Kalau Allah tak gerak hati dia, duduk tepi pagar masjid, tak main. Bukan ada arai, bukan ada bola pun malam ni. Ada? Dah juga. Saya duk ingat ramai macam ni tak ada bola lah. Ada. Mai juga. Abang lah siapa lawan pun. Abang lah. Aku malam ni mesti aku tak nak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak jannatak. Mereka kata mereka nak syurga engkau ya Allah. Allah tanya malaikat yang balik bagi report ni, mereka ada akan minta apa-apa, nak jauh daripada apa? Malaikat kata mereka minta jauh daripada neraka engkau ya Allah. Allah tanya malaikat, mereka pernah tengok ke neraka aku yang mereka tak mau ni? Malaikat kata tak pernah. Kalau mereka tak pernah tengok pun, mereka tak mau neraka aku, aku pastikan mereka tak kena neraka aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya percaya kepada hadis Nabi. Main dekat saya hadis, kata hadis ni hadis sahih, saya percaya kepada hadis Nabi. Kerana itulah Nabi kita dan itulah pesan dia kepada kita. Memilih untuk percaya, kita tak buat silap di dalam dunia. Memilih untuk tak percaya, kita buat silap yang kita akan sesal di sana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi, jilid 15, muka surat 175. Muka surat 175, bab maja'a fid dajjal. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan zahirnya dajjal. Kita dah gezek dah bulan lepas tentang dajjal, ciri-ciri dia, dia akan keluar di mana, bumi mana yang dia tak boleh masuk, tak boleh pijak, dan akhir dajjal ni apa akan jadi ke dia. Ini insya-Allah kita nak baca detail daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal ni. Apa hal dengan dajjal ni? Daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi pesan dekat umat mereka, hati-hati dengan dajjal. Daripada Nabi Nuh alaihi salam pesan kepada umat, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan hati-hati dengan dajjal. Maknanya fitnah dajjal ni besar sekali. Ketahuilah saudaraku, adalah dajjal itu satu manusia macam kita juga. Dia ni manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia satu orang yang bernama dajjal itu sebagai sebuah bohong dan sedusta-dusta manusia di atas muka bumi ini. pembuung besar Dajjal ni. Pasti apa kata dia pembuung besar? Pasti dia bukan mengaku jadi Nabi, dia mengaku dia Allah. Oh, Dajjal. Kalau hari ni ada orang mengaku kata dia jadi Nabi, cukup dah, kita kata cukup pembuung dah. Dajjal, dia bukan mengaku dia Nabi, dia mengaku dia Tuhan, dia Allah. Maka dia dipanggil sebagai pembuung besar. Maka kalimah Dajjal itu bahasa Arab, dan maknanya dalam bahasa Melayu ialah pembohong sehabis-habis bohong. Tak ada lah lebih pembohong daripada Dajjal ini. Dan sebab pun dinamakan dia demikian itu kerana sangat-sangat bohongnya itu, iaitu mengaku dia akan dirinya Allah. Oh, itu paling dahsyat. Dan mengaku dia akan dirinya boleh hidupkan orang mati, dan mengaku dia akan dirinya boleh menjadikan apa jua sesuatu. Dia mengaku kata orang mati dia boleh bagi hidup balik. Dalam hadis cerita apa? Satu orang mai kata dekat dia, kalau betul engkau ni Allah, am bagi mak aku hadah mati berapa lama dah hidup balik mai depan aku. Satu mai orang tua ni. Satu mai orang tua ni. Terkejut budak ni tengok, eh. Tengok kalau betul orang Tuhan tengok. Walhal yang mai tu apa dia? Syaitan. Yang berupa hati rupa manusia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Tetapi semua dakwah Dajjal itu bohong, semata-mata bohong. Kerana apa yang berlaku di tangannya itu, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukan dia yang menjadikannya. Tuhan yang izinkan benda itu jadi. Tujuan dia apa dia? Sebagai nak menguji manusia yang ada di depan Dajjal ini. Tuhan memang bagi. Saja Tuhan nak tengok siapa nak percaya ke Dajjal ni. Pasti apa? Pasti habang tak? Tuan, kita ni yang kata kita ni manusia ni, habang pergi orang kali pun. Hak kita nak buat kita buat. Orang duk habang dah. Kata Kim cepat kaya ni bohong. Main saja betul. Bila kena, kata memang puak ni karut dia kena. Dah hantar kata tahu, kata skim cepat kaya ni memang sifat dia, dia akan tipu orang. Tak tahu lah, tapi saya ingat kita mula ni dah lepas. Itu cerita dia. Manusia ni bukan tak habang dah. Ni kita macam hidup ni, habang dah. Kata bila masuk dalam kubur ni, malaikat muka dan nakian ni akan tanya kita. Di antaranya dia kata apa? Man rabbuk, siapa Tuhan hang? Tahu dah soalan tu. Tapi atas dunia ni duk buat lagu kita, akhirnya masuk kubur tak boleh jawab. Berapa banyak benda hak habang dah, hak kita tahu dah, tapi kita duk kenal situ lah. Sama dengan kisah Dajjal. Dia main Quran, dia main hadis Nabi. Bukan sikit hadis ni duk cerita pasal Dajjal ni. Bukan setakat habang kata Dajjal ni nak main. Habang satu-satu. Yang kata Dajjal ni, rupa dia macam mana, rambut dia lagu mana, kaki dia macam mana, biji mata dia macam mana, kulit dia macam mana. Detail hadis bagi tahu. Itu main berdiri depan kita mengaku kata Tuhan. Maka di sini faham kata kita apa dia? Kita kena bergantung dekat Allah, minta Allah tolong kita. Itu aja ceritanya. Kalau tidak kerana Allah bantu kita, kalau tidak kerana Allah tolong kita, kita akan jadi orang yang terpedaya dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa yang berlaku di tangannya itu, semuanya dijadikan Allah. Bukan dia sendiri yang menjadikannya. Hanya zahir dia di hadapan makhluk itu akan jadi Allah Subhanahu wa Taala nak menguji hambanya yang mukmin dan tidak mukmin. Itu aja. Apa yang dia nak buat Tuhan bagi jadi. Dia bagi kemampuan dengan kehendak Allah. Dia kata, siapa yang tak ikut aku, tak beriman dengan aku, tak mengaku aku Tuhan, kawasan aku akan bagi jadi kawasan depan ni kemarau. Allah izinkan kemarau kawasan tu. Ni, siapa yang mengaku kata aku Tuhan, aku akan pastikan hujan mai, hujan mai. Yang bagi kemarau, yang bagi hujan tu siapa? Allah. Pasti apa? Dajjal diminta Allah bagi. Pasti Allah nak uji hamba dia. Itu aja cerita dia. Bukan pasal Dajjal tu ada kuasa. Tak. Allah izinkan apa yang Dajjal kata tu jadi. Pasal apa? Pasal Allah nak teh hamba dia. Sejauh mana hang percaya kepada Allah Subhanahu wa Taala. maka Allah Subhanahu wa taala zahirkan apa yang disebut oleh Dajjal itu. Kemudian daripada telah zahir Dajjal di bumi ini, maka ia pun mula tampil buat kacau dan huru-hara ke atas manusia dengan mengaku dirinya Allah. Hadis sahih. Dia turun-turun main dia tak. Dia pergi semua tempat, jumpa semua orang, suruh orang kata dialah Tuhan yang selama ni hampa duk semayang, duk sembah Allah ni, ini akulah Allah, dia kata. Dia turun main di depan manusia. Maka diajaknya, turun apa katanya dan apa kehendak orang yang menurut itu semua diikutkannya. Okey, siapa yang ikut dia, dia bagi bagi projek pula. Dia bagi apa yang dia mahu. Itu orang kata setasun. Kan? Dia bagi apa yang dia mahu. Dia kata. Sekiranya berkata seorang itu, aku berkehendak kepadamu turunkan hujan, kalau dia kata aku akan bagi hujan dekat hamba, maka ia pun menurunkan hujan. Kalau dia kata aku nak bagi hujan, dia akan bagi hujan. Begitu. Dan jika sekiranya seorang itu ada berkehendak berjumpa dengan dua ibu bapaknya yang telah lama mati, maka dengan segera dijumpakannya. Dia kata, kalau betul hang Tuhan, bagi ku tengok balik mak aku yang dah mati 50 tahun dah. Tak tahu nyong-nyong-nyong main orang tua tu. Tengok, ya Allah, kata sungguh dah. Nampak tu kan? Bagi tahu dah kat kita, kalau panjang umur kita dan berjumpa dengan Dajjal, jangan lupa apa kita baca malam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi semua perkara yang telah didapatnya membuat seperti kehendak orang yang berkehendak kepadanya itu seperti seher juga. Sebahagian daripadanya adalah sihir, dia kata. Kerana hujan yang diturunkan itu ialah hujan yang diturunkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, berbetulan dengan masa dikehendaknya hujan. Hujan itu turun. Allah pergi bagi coincident, kebetulan masa tu, masa tu Allah bagi main hujan. Pasti nak uji hamba yang ada di depan ni. Dan ada pun dua ibu bapa yang telah dizahirkan rupa hidup kembali daripada matinya itu, maka itulah syaitan yang merupa dirinya macam dua ibu bapanya. Hak mak ni, ini syaitan. Untuk ingat balik kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila orang kafir musyrikin Makkah pakai duk mesyuarat, duk bincang nak buat apa kat Muhammad ni, dia ni betul-betul buat kacau dalam dalam kampung kita. Ada satu kata kita, kita bunuh dia. Ada satu kata kita boycott dia. Ada satu kata kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni, macam-macam. Maka akhirnya satu orang tua, dia kata kepada geng hadu mesyuarat ni, dia kata lah macam ni, semua suku kaum hadu ada ni, bagi seorang wakil, seorang wakil, seorang wakil, kita pi di rumah Muhammad, kita sekali kita attack dia, kita kupil dia bagi mati. Siapa pun tak akan dituduh, sebab setiap suku ada hantar wakil untuk dibunuh Muhammad. Supaya tak ada satu pihak dituduh. Semua orang bersekutu di dalam nak bunuh Muhammad. Orang tua ni dia kata apa? Inna hadza la ra'yun. Dia kata, sesungguhnya inilah pendapat hak paling bagus. Dia kata. Siapa dia orang tua tu? Hadis kata itulah syaitan. Syaitan yang merupa-rupa orang. Pergi masuk dalam kumpulan ni, hadu ada, hadu mesyuarat, hadu bincang ni, dia ni dengar satu orang, satu orang, satu orang punya pendapat. Bila satu pendapat kata semua orang mesti terlibat di dalam bunuh Muhammad, terus dia kata apa? Inna hadza la ra'yun, inilah pendapat yang paling tepat. Dia kata rupanya dia ni siapa? Iblis ataupun syaitan. Macam mana dia berperanan pada masa Nabi ada dulu, demikianlah iblis syaitan ni sampai kiamat lagi dia ada, dia akan buat apa saja. Dia boleh merupa jadi rupa ibu bapa kepada orang yang minta kepada Dajjal ni. Dan bercakap-cakap dia dengan anaknya, mai mak dah mati 50 tahun dah ni, mai duk sembang dengan anak ni, muka sebiji muka mak dia, bercakap suara sebiji suara mak dia. Ujian yang Allah bagi kepada orang yang dan berjumpa Dajjal ni begitu sekali. Baik, maka hendaklah jaga-jaga diri masing-masing. Dia kata tu sebab dia pesan sangat-sangat. Jaga baik-baik, dia kata. Siapa-siapa yang berjumpa dengan Dajjal, jangan turun akan dia. Dan jangan dengar dan jangan percaya akan apa serunya dan apa ajaknya. Dan jangan percaya kepada apa katanya. Pesan tu, pesan lagi. Kalau main dekat apa satu orang yang rupa dia macam yang Nabi sebut dalam hadis ni, dia kata apa pun jangan dengar, jangan pakai, jangan ikut. Begitu. Maka sesiapa menurut dan mengikut akan dia dan mendengar apa katanya akan sebagai dengar percaya, maka dialah orang kafir. Dia kata, habis. wal'ayadu billah. Dan siapa-siapa tidak menurut akan dia, tidak dengar cakapnya dan dakwanya, maka dialah orang mukmin yang sempurna imannya. Itu hanya cerita dia. Dan telah dikatakan di Aceh tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala zahirkan Dajjal itu ialah sebab Tuhan menguji iman seseorang hamba. Adakah kuat ataupun lemah? Tuhan tak test. Tentang kita hidup di dunia ni, daripada kita akil baligh sampailah kita nak mati hidup ni, kita terdedah kepada ujian-ujian Allah. Macam-macam boleh jadi. Allah uji kita cara susah, tahan ke tak tahan, tahan. Allah uji kita cara senang, tahan tak tahan. Ujian dok mai. Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan keluarga, Allah uji kita dengan anak bina yang ramai. Allah uji macam-macam kat kita ni. Pasal apa? Pasal Allah nak tengok beriman cukup kat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka jika lu lemah imannya serta menurut Dajjal itu, maka kafir ia. Wal'ayyazubillah. Dua kali dah disebut wal'ayyazubillah. Dua kali dah pengarang disebut. Dan jika lu kuat imannya serta tidak menurut akan Dajjal itu, maka dialah mukmin yang sesempurna mukmin. Dan pula dia jadi satu daripada tanda hari kiamat itu bertambah-tambah dekatnya. Dia kata, mana kiamat betul-betul sudah dekat. Sungguh pun tidak ada seorang Nabi Allah kemudian daripada Nabi Nuh, melainkan semuanya memberi takut kepada umatnya dan memberi jaga ia bahawasanya Dajjal itu akan dizahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia kita ini. Daripada Nabi Nuh. Daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad duk pesanlah, kata Dajjal ni nanti mai, jaga-jaga, jangan terpedaya dengan dia. Tetapi tidak tahu masa mana zahir Dajjal itu, sehinggalah sampai kepada hari kita ini masih belum zahir lagi Dajjal ini. Dan dia adalah satu rahmat Tuhan ke Aceh kita. Kita kalau ditakdirkan tak jumpa dengan Dajjal ini, Dajjal Tuhan kesian kita. Maksudnya apa? Kalau kan jumpa, belum tentu kita boleh tahan. Jadi kita hari ini lah, lagi tak kena uji, belum tahu kita boleh tahan tak boleh tahan. Tak kena uji, mana tahu. Itu sebab mereka nak mansuhkan UPSR, mereka nak mansuhkan PMR, mereka nak mansuhkan SPM ni pun nak kena bincang banyak juga. Pasal apa? Pasal tak ada ujian. Mana kita nak tahu budak tu hati tak hati? Betul tak? Betul lah. Bagus. Bila tak ada ujian, tak ada UPSR, tak ada PMR, tak ada SPM, kita kurang sikit keluar duit hantar anak tuition. Pasal ada faedah ni yang ramai tak main masjid mengaji ni pasal duk hantar anak tuition. Kan, kadang satu sahabat lama kita duk, dulu rajin duk ikut ni, lama tak nampak. Satu hari tangkap dia di kedai minyak, di tengah dubur minyak kereta, kita pergi pegang dia. Syekh, ayat apa ni, lama tak nampak ni. Muka dia pun pucat, terkejut tengok kita pucat. Oh, dia kata, kalut sikit Ustaz tadi anak nak ambil paisa tu ni, duk hantar ambil tuition dan tak dan nak pergi mengaji. Jadi kalau fikir yang tu, mansuh bang lah paisa ni. Pasal pak boleh main mengaji. Kalau fikir yang tu. Tapi kita fikir yang lain pula. Bila tak ada ujian ni, Allah bayarlah budak-budak ni setiap hari. Tak kena macam aku dah tak ada ujian. Jadi ujian itu penting tu ada. Penting tu ada. Jadi kalau nak mansuh semua tu, perasaan aku tak berkena kot. Kena ada. Ujian ni kena ada. Cuma kalau nak buang setengah bagi ada setengah ke apa itu. Pada mereka lah fikir saya nak baca kitab ni. Kan? Jadi itu ceritanya. Jadi apa hal pun ujian itu kena ada. Sebab apa? Manusia dalam hidup akan kena uji. Tak boleh lari. Akan kena uji. Macam mana bentuk ujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi. Kita cuma minta apa? Jangan uji kita dengan sesuatu yang kita tak mampu tanggung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tiada syak, bertambah-tambah jua hampirnya kerana berapa banyak alamat hari mau kiamat telah zahir ia. Jadi bukan cerita pasal Dajjal saja. Tanda-tanda kiamat hari ini pun dah banyak lah. Tak tahu nak abang. Banyak orang perempuan tu jadi ramai pada orang lelaki-lelaki dengan akhlak runtuh teruk, zina di tanah sini. Banyaklah benda yang Nabi sebut sebagai tanda kiamat sudah jadi hari ini. Sudah jadi, dia kata. Sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ingat sungguh-sungguh akan diri daripada kesesatan, pastikan supaya kita selamat. Itu saja dia kata. Jaga kita mau selamat. jika lu difardu dan takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbit dajjal ini pada masa seseorang yang jumpanya itu, demikianlah dari selamanya nabi-nabi di dalam memberi jaga. Sebagai tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu lam yakun nabiyyun ba'da nur illa qad anzara dajjal qaumah. Jadi nabi kata daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah juga, siapa dia ni Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, siapa dia ni, ini orang hebat tu kan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia dalam lorang daripada Al-Asharah Al-Mubashiruna Biljannah, salah seorang daripada 10 sahabat yang Nabi jamin syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah, nama dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, itu nama betul, kunyah dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa hebat dia ni tuan-tuan? Bila Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq nak bai'ah dia untuk jadi pengganti Nabi. Ha, itu dia hebat dia. Bila Nabi wafat, nak kena lantik khalifah pengganti Nabi. Orang yang propose, orang yang mencadangkan nama Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah pertama ni, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq nak bagi kat dia. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq buka mulut nak bercakap, kata dia nak cadangkan Abu Ubaidah sebagai khalifah pertama, Abu Ubaidah bangkit dulu. Dia kata, aku bai'ah Abu Bakar sebagai khalifah. Ni yang kata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebelum dia buat keputusan masuk Islam, dia ke rumah Abu Bakar. Dia kawan baik Abu Bakar. Sebelum dia buat keputusan masuk Islam, tiap-tiap malam dia pergi rumah Abu Bakar bersembang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sudah Islam, dia belum lagi. Tiap-tiap malam dia pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq, suruh Abu Bakar cerita tentang Muhammad. Kadang-kadang cerita tu bawa pergi sampai menjelang subuh, duk cerita pasal Nabi. Dia duk dengar, dia duk dengar, dia duk. Apa yang Abu Bakar dengar daripada Nabi, mai cerita kat dia. Apa Abu Bakar dengar daripada Nabi, mai cerita dekat dia. Dia dengar semua, apa dia nak tanya, dia tanya Abu Bakar sebelum nak buat keputusan masuk Islam tu. Dia bukan sembarangan masuk Islam, dia study dulu, dia faham dulu, dia buat keputusan tu memang cantik kan. Kadang-kadang masuk Islam tu macam-macam. Masuk Islam dia nak minta derma. Masuk Islam macam-macam style tu lah, kita tak tahu orang ni. Tapi hak ni nak masuk Islam ni, dia nak faham dulu Islam tu apa, Muhammad tu siapa, apa spesialnya Muhammad dan agama yang dia bawa. Kau cerita main kat aku dulu. Abu Bakar cerita dekat dia, dia dengar, dia nak tanya, dia tanya sampai subuh. Esok pergi lagi, lusa pergi lagi, tulat pergi lagi, sampailah satu hari dia kata dekat Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Abu Bakar, aku nak jumpa dengan Muhammad. Dia kata aku nak jumpa dengan Muhammad. Okey, Abu Bakar malam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mai. Masuk aja Nabi di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang belum Islam ni. Dia tengok-tengok muka Nabi tu, dia tengok tak lepas. Dia tengok aja sampai Nabi depan dia, dia tak cakap apa. Dia terus peluk Nabi. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Dia kata. Ni cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, orangnya macam tu. Tuan-tuan, apabila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, malam ni berapa rejab? 23. Dia beritahu dulu, bila tanya hari bulan Islam, kita yang ikut tu. Tanya hari bulan orang putih, malam ni apa hari bulan? Otomatik kita jawab apa? 6. Dua dalam kepala. Malam ni berapa rejam? Rejam Syakban. Rejam Syakban pun duk kira pun. Audi kita yang kata kita ni tuan-tuan. Komen betul. Ya. 23 rejam. Isra' Mi'raj berapa bulan? 27 mengikut sebahagian ulama. 27 rejam. Musim dia lah ni. Musim dia. Jadi ketika berlakunya Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba pagi bagi tahu, kata, semalam aku dibawa oleh malaikat daripada sini, daripada Mekah ni, pi ke Baitul Maqdis, kemudian bawa Mi'raj naik ke lepas langit ketujuh tu. sebahagian daripada sahabat yang dah berislam, dah beriman, dah ikut Nabi, dah apa semua ni, bila dengar-dengar macam tu, dia kata apa? Dia kata awak Muhammad dia cakap begitu, dia kata goyanglah. Dia tak kata Nabi Muhammad bohong, dia tak kata, tapi dia kata awak dia cakap begitu. Kalau dia tak cakap begitu lagi bagus, dia cakap begitu jadi kacau. Nampak? Maknanya apa? Keyakinan kepada Nabi itu tak mantap. Di antara orang yang Nabi cerita apa pun, dia tak bergoyang. Kalau Muhammad kata, betul. Di antaranya, selain daripada Abu Bakar As-Siddiq, ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini dia ni. Itu sebab Abu Bakar As-Siddiq kenal dia. Itu sebab apabila Nabi wafat, Abu Bakar simpan dalam kepala dia, simpan dalam hati dia. Aku nak bayar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pasal apa? Pasal keyakinan dia kepada Islam, kepercayaan dia kepada Allah dan kepada Nabi, mantap. Abu Ubaidah Al-Jarrah apabila cerita dia kata cerita Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata kalau Muhammad kata betul. Cantik dah. Kita hari ini pun kena ada apa yang tu. Kena ada. Bila mai bercakap pasal Islam, bila mai cerita pasal Quran, pasal hadis, kita punya pendirian tetap. Tak mau nak bergoyang, tak mau nak berkocak, tak mau nak jadi kelang kabut, tak mau nak pening larat, tak mau. Kita Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi dahsyat daripada tu, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, lagi dahsyat daripada tu, Perang Badar. Bila berlaku Perang Badar, dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia sudah Islam. Dia di pihak Nabi. Bapa dia duduk pihak kafir Quraisy. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia Islam. Dia memihak kepada Nabi. Bila berlaku Perang Badar, pihak musuh tu, salah seorang daripada tentera musuh tu, pak dia. Nama dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Pak dia ni, yang kata Pak Allah ni, pak dia, Abdullah. Dua dah beli ni. Bukan jauh. Bila Perang Badar berkecamuk, tengah duduk rancak perang tu, dia dengan pedang ni masuk-masuk, jomoh kuat dia. Kalau tuan-tuan baca cerita detail tentang Perang Badar ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah lompat dia, duduk dari depan. Dia pinggir ke tepi, dia lari, tak mau bertempur, tak mau bertemu, tak mau bertembung dengan kuat dia. Lari. Pusing-pusing, jomoh lagi. Tiga kali jomoh. Pak dia attack dia. Pak dia serang dia. Dia mempertahankan diri. Akhirnya pak dia menemui ajal di tangan dia. Oh, ini cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan. Dia lari. Dia tak mau bertemu. Dia tak mau dia ni menjadi hal dengan pak dia. Allah menentukan. Pam kata pak dia ada depan. Tiga kali lari. Pak dia main lagi di depan. Pak dia attack dia. Akhirnya pak dia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mati di tangan dia. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 22 surah Al-Mujadalah. Tuan-tuan balik baca. Ayat ni khusus turun kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam kes pak dia mati di tangan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia meriwayatkan hadis tadi dalam bacaan. Kita bila baca hadis tu, kita tahu tu siapa dia tu yang riwayat hadis. Dia punya kesan tu lebih sikit. Kita baca saja An Abi Ubaid, tak ada apa. Siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, kita kenal dia. Kalau kita tahu, kalau orang macam ni, kalau dia riwayat hadis, hadis macam ni. Itu tujuan dia. Baik, kita tengok apa hadis yang diriwayatkan dia. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawasanya tiada ada nabi kemudian daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam, melainkan sesungguhnya telah memberi ingat ia akan dajjal kepada kaumnya. Daripada start daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam, kemudian daripada dia, semua pesan dekat umat dia balik. jaga-jaga dengan kemunculan Dajjal. Yakni dikhabarkan oleh nabi-nabi itu kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah akan menzahirkan satu Dajjal yang amat besar fitnah daripadanya, mengaku dia akan dirinya Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala sertakan pada masa zahir Dajjal itu dengan kelaparan. Masa Dajjal mai itu orang dalam kebuluran, makanan tak ada. Orang susah ni senang. Umpan dengan kebenaran dia ikut. Biasanya macam tu. Allah hantar mai Dajjal sentuh dengan masa tu orang ni dalam kebuluran. Lapar tak ada benda makan. Maka orang-orang yang tiada sabar ke atas dirinya daripada lapar itu. Dan tiada iman di dalam dirinya. Dengan senang saja menurut dia akan Dajjal itu. Siapa boleh bagi makan dekat dia? Oh, Tuhan aku. Macam tu dia. Dan ada pun orang yang ada imannya dan kuat sabarnya atas percubaan dan ujian Allah dengan turun Dajjal itu. Maka ditunjukkan Allah kepadanya akan alamat Dajjal itu. Siapa yang iman kuat, dia nampak. Dia nampak tanda-tanda Dajjal itu dia nampak. Iaitu tertulis di antara dua matanya perkataan kafar. Nampak? Nampak ni, baina ainain, di antara dua mata dia ni ada tulis kafar. Orang yang ada iman nampak. Orang yang tak ada iman tak nampak. Ini yang jadi lecehan. Iman dia menyebabkan dia boleh jawab dalam kubur. Bila malaikat tanya, man rabbuk? Dia boleh jawab, Allahu Rabbi. Dia jawab tu, adakah kerana dia di atas dunia dia orang pandai? Dah. Tapi apa? Dia di atas dunia orang yang beriman. Maka dia boleh jawab bila malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan diberi taufik oleh Allah Ta'ala bagi siapa-siapa yang bencikan amal Dajjal itu dengan membaca benda yang tersurat di antara dua matanya itu. Dan adalah Nabi SAW pun mau memberi ingat kepada umatnya dan memberi jaga. Sebagaimana Nabi-Nabi yang dahulu memberi ingat dan memberi jaga kaum mereka itu akan fitnah Dajjal itu. Maka itulah sabda Nabi SAW, wa inni anzirukumuhu fawasafahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la'allahu sayudrikuhu ba'du man ra'ani aw sami'a kalami. Dan bahwasanya aku bagi jaga dan bagi ingat dan bagi takut kepada sekalian kamu, maka hendaklah ingat sekalian kamu akan sifat Dajjal ini. Nabi pesan ni, aku nak abang ke apa ni, ciri-ciri Dajjal, sifat Dajjal ni aku nak abang, apa ingat benda ni, kalau mai orang macam ni, Dajjal dia ni. Nabi pesan dan macam tu sampai ke detail Nabi bagi tahu. Supaya dapat kamu memelihara diri kamu daripada fitnah Dajjal itu. Maka mensifatkan Nabi SAW bagi kami, kata sahabat, akan Dajjal itu. Iaitu disebutnya dan dikhabarkannya bahawa mata Dajjal yang sebelah kanan atau sebelah kiri sama rata dengan mukanya. Itu dia. Mata dia sebelah, flat. Sama dengan muka. Flat, tak ada macam. Itu maksudnya. Yang ni buta sama sekali. Dan matanya yang sebelah lagi satu seakan-akan bulan, yang ni timbul keluar. Sebelah tak ada, sebelah lagi pun dia nak jeluk keluar. Pasal apa Tuhan buat Dajjal ni macam tu? Muka macam mas jinggo. Dalam bahasa dulu dia kata begat komen. Bahasa yang baru ni pula dia kata mas jinggo. Oh ni leceh. Kalau mas jinggo ni dia nak jalan jinggo dengan muka leceh. Dajjal ni satu punya mas jinggo dia ni. Kalau betul dia Tuhan, takkan Tuhan nak biar biji mata jenjungnya keluar lepas tu. Mesti dia buat bagi dia handsome. Mesti dia buat bagi dia smart. Mesti dia buat bagi dia ni nampak biji mata tengok rasa selesa. Tapi tak boleh. Sebab Tuhan buat dia dengan air yang tak boleh dia sendiri nak hilangkan. Kalau dia Tuhan, Tuhan itu saya kata Tuhan. Tuan, artis pun dibuat macam-macam lah nak bagi segera. Bukan artis Malaysia, artis luar negeri. Buat hak Tuhan buat ni, tak apa nak buat hati, pergi buat lain, buat hidung satu macamnya. Duk tengok duk berlakon selama ni satu macam hidung ni, pasal apa hidung dia main macam ni, dia pergi buat lain. Kalau artis pun nak pergi komen muka dia nak buat bagi elok, takkan Dajjal tak mau nak buat bagi elok? Buatlah bagi nampak keluar main macam Tom Selleck ke apa ke. Korang Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mentakdirkan Dajjal dengan rupa yang aib macam tu. Buta sebelah, sebelah lagi dia jeluk keluar. Tertulis pula di atas hati ni perkataan Ka'barah. Kalau sekiranya dia Tuhan betul, dia padamlah benda tu. Tak boleh. Seperti Allah buat dia macam tu, dia tak boleh nak komen diri dia pergi jadi elok. Itu bukti yang jelas. Kata dia bukan Tuhan. Tapi orang ni boleh ikut dia. Di akhir zaman itu ni. Ini nampak ni apa yang Nabi nak beritahu ni. Maka diterangkan sifat dia itu. Dan kesana kemari Dajjal itu mengaku dirinya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha suci dia daripada bolak mata dan juga bermata. Maha suci Allah daripada sifat-sifat macam kita. Laisa kamitslihi syai. Allah tak serupa dengan satu benda pun yang ada di atas dunia ni. Apatah lagi nak serupa dengan makhluk. Tak sekali-kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka maha suci ia daripada yang menyerupai makhluk itu. Dan banyak lagi Dajjal itu dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dia ada hadis panjang lagi. Hadis panjang lagi yang akan datang, kita insyaAllah baca bulan sebelah itu pula. Maknanya kuliah melalilah. Dan depan dia tak ada dah. Nak kena warmah untuk puasa. Kan? Jadi insyaAllah kita jumpa pula bulan sebelah ini. Sambung kepada ciri-ciri Dajjal ni. Kemudian sabda Nabi SAW lagi adalah zahir Dajjal itu sangatlah hampir masanya. Nabi kata dah dekat sangat dah dengan kemunculan Dajjal ini. Barangkali lagi akan jumpa akan dia oleh setengah daripada mereka yang melihat aku atau mereka yang mendengar kalam aku. Yang ini barangkali setengah daripada sahabat-sahabat aku akan jumpa dengan Dajjal ini. Itu dia. Nabi kata apa? Mungkin sebahagian daripada hamba akan jumpa Dajjal. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia. Masalah, sahabat-sahabat Nabi berjumpa Dajjal. Sungguh tersebut pada hadis dalam masalah itu, akan Nabi SAW kata, barangkali sahabat-sahabatnya akan jumpa dengan Dajjal itu. Barangkali akan jumpa. Dan Nabi pun tak tahu bila Dajjal ini nak main. Ha? Baik, terus bawah tu sambung. Dia kata apakala didengar oleh sahabat-sahabat akan sabda Nabi SAW bahwasanya Dajjal itu hampir zahir dia. Lalu mereka pun bertanya Nabi, qalu ya Rasulullah, fa kaifa qulubuna yawma idzin? Qala Nabi SAW, mithluha, yani al-yawm aw khair. Nabi kata begitu. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, bagaimana keadaan hati kami pada hari Dajjal itu keluar esok ni? Adakah kami pun akan jadi kacau ataupun kami akan goyang iman dengan sebab kemunculan Dajjal ini? Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan sahabat yang demikian itu, maka Nabi pun lalu menjawab dengan sabdanya, bermula hati kamu pada hari zahir Dajjal itu seumpama hari ini juga. Nabi kata dekat sahabat dia, hampa, okey. Kalau takdir kata Dajjal keluar main depan hampa esok ni, aku yakin hampa macam hampa hari ni. Maknanya iman hampa cantik lah. Dajjal ke hampa ke main hampa tak goncang. Nabi kata begitu. Tiada goyang iman sekalian kamu. Dan tiada susah dan tiada takut. Bahkan lebih baik lagi. Nabi kata bahkan, aku percaya kalau Dajjal main dan hampa masih ada ada, hampa lebih baik daripada hari ini. Pasti aku dah habak dah kat hampa. Hampa duduk dengar-dengar di telinga hampa apa yang aku kata. Kalau Dajjal main, hampa tak akan goyang. Nabi kata dekat sahabat dia, macam tu. Kerana iman apakala sudah tetap di dalam dada dan nampak kepada sekalian kamu alamat-alamat pembohong Dajjal itu. Dan sekalian kamu tahu apa-apa yang mungkar yang didatangkan oleh Dajjal itu. Dengan mengaku bahawa dia Tuhan dan sebagainya. Maka sekalian kamu pun bangkit lawan dan membantahnya. Dan sekalian kamu kata kepada dia, kafir lahnatullah. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, hampa aku tak takut. Kalau Dajjal main, hampa tentu challenge dia. Hampa tentu lawan dia. Bahkan hampa akan kata depan-depan dia, hang ni kafir lahnatullah. Aduh takut ni apa? Bukan sahabat ni, kita ni. Takut dia main masjinggo ni, kalau kabut habis semua. Nampak? Baik. Maka kata Al-Tirmizi daripada bab ini, ada riwayat daripada Abdullah bin Zid dan Abdullah bin Al-Harith dan Abdullah bin Muhaffal dan Abu Hurairah dan lain-lain lagi. Bermula hadis ini hadis yang dari bab ma jaa fi alamatid dajjal, iaitu bab yang datang pada menyatakan alamat-alamat dajjal. Ketahuilah saudaraku, apabila zahir dajjal itu di bumi, maka sangatlah menyesatkan manusia. Dia main lain tak ada. Dia nak bagi orang jadi sesat. Itu kerja dia. Maka dengan kerana harta dan juga dengan kebendaannya, habis semua orang turun akan dia. Dia guna harta dan kebendaan. Kebanyakan manusia kalah dengan duit ringgit ni. Kalah dengan duit ringgit ni. Ceramah, tumbuk meja, berdebung, pasti orang tak offer duit lagi. Bila main tak offer duit tu, tumbuk pun seluruh sikit. Lepas tu, jadi degulai. Kebanyakan macam tu. Pasti apa? Pasti kebanyakan manusia, dia kalah dengan duit. Dia kalah dengan duit. Biar keluar-keluar main ni, masa duk mengaji, cengeng. Keluar-keluar ni, dia main degulai. Pasti apa? Pasti duit. Maka inilah dia beritahu. Dia kata kebanyakan orang, dia kata dia kalah dengan kebendaan. Maka dajjal mai, umpan dia ialah kebendaan. Itu saja dia kata. Dan dajjal itu menyesatkan orang ialah dengan semata-mata bohongnya dan harta. Dia dua modal. Pembohong dengan duit ringgit. Ini saja orang habis ikut dia. Dan orang-orang mukmin dapat kenai akan dajjal itu senang saja. Sama ada pandai membaca apa yang tersurat ataupun tidak pandai membaca surat, tak apa. Jadi dia beriman. Dia buta huruf, tak reti baca pun dia tengok dajjal dia kenai. Dan kadang tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi mana ada mengaji universiti tinggi-tinggi, tak ada apa. Mengaji ke Nabi aja di masjid. Sampai mati. Depa dengan Allah. Tak bercerai, tak tanggung. Tak tentu mengaji sampai, tak tentu lagi, belum tentu lagi apa nak jadi dengan dia, belum tentu lagi. Pada apa-apa itu bukan sandaran dia. Mengaji itu bagus, lagi tinggi pergi mengaji lagi bagus, tapi itu bukan jaminan kepada tetap keimanan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, iaitu dapat dikenai dengan beberapa alamat sahabat-sahabat Nabi, walaupun ada di kalangan mereka tak tahu nak baca huruf, tapi alamat yang ada pada dajjal mereka kenai. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya, seperti hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu thumma dhakara ad-dajjal fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la unzirukumuhu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya telah berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia, yakni sahabat-sahabat yang ramai, berkhutbah dia akan sebagai khutbah yang panjang. Hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Siapa dia ni tuan-tuan? Anak Umar Al-Khattab. Tuan ingat cerita Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Saya selalu ulang sebut cerita dia ni tak boleh habis. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Paling dahsyat dia bunuh siapa tuan? Kita dah cerita tu, dia bunuh siapa? Dia bunuh anak angkat Nabi, yang juga merupakan anak penakan kepada Aisyah. Siapa nama dia? Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ni anak kepada Zubair bin Awam, suami kepada Asma, kakak kepada Aisyah. Dia serang Mekah. Dia tangkap Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Dia pancung dan dia salib. Dia sulak, dia tandak di dinding Kaabah. Pada masa itu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, anak Sidina Umar Al-Khattab ada di situ. Dia ada di kawasan Mekah. Dan sampai di telinga dia dah kata anak angkat Nabi sudah kena macam ni dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pesan ke anak murid dia ni, siapa pun tak sah kalau boleh tak sah keluar ke mana-mana, apatah lagi ke Kaabah dalam masa yang terdekat ni. Pasal apa? Pasal jangan sampai mata kita tertengok mayat anak angkat Nabi yang begitu keadaan dia. Dia pesan. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri sampai di situ. Sampai tengok depan mata dia, pam kata tengok Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam itu sandak di situ. Apa kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni? Dia kata apa? Bila dia tengok terus dikeluar di mulut dia. Dia kata, ya ibnu Zubair, wahai ibnu Zubair, aku tidak kenal kamu melainkan kamu satu orang yang kuat qiyamul lail. Dia kata, aku tidak kenal kamu melainkan kamu satu orang yang kuat menghubungkan silaturahim. Aku tidak kenal kamu melainkan kamu satu orang yang kuat puasa sunat. Aku tidak kenal kamu melainkan kamu orang yang buat benda yang baik-baik. Mudah-mudahan apa yang menimpa kamu ini, Allah menghapuskan mana-mana silap kamu sebelum ini. Dia sebut macam tu. Ini Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Apabila mata dia terpandang wajah anak angkat Nabi yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Dia ada cerita tentang ni. Di selit-selit dia pada kisah-kisah ni, dia ada cerita-cerita macam ni. Bagaimana di kalangan para sahabat Nabi, dia perrespek orang baik-baik ni. Walaupun hari ni Allah takdirkan kesudahan yang macam ni. Satu kesudahan yang tak mau tengok. Mati dibunuh, sudahlah dibunuh, disandak pula mayat yang disulah tu, disandak di dinding Kaabah. Sedangkan dia anak penakan Aisyah, Ummul Mukminin. Sedangkan dia anak angkat Nabi. Dia membesar di dalam rumah Nabi. Patutkah akhir hidup dia macam ni? Jalanan hidup manusia, Allah aja yang tahu ke mana nanti. Tapi sahabat Nabi ni, bila tengok orang macam ni, dia sebut di mulut dia ni, semua baik-baik aja. Aku tidak kenal hang. Melainkan benda baik-baik aja yang ada dekat hang ni. Mudah-mudahan apa yang kena dekat hang ni, Allah kifaratkan mana-mana silap yang hang buat sebelum ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kali ini. So Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, kata dia, telah berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di depan sahabat-sahabat yang ramai. Nabi berkhutbah dengan satu khutbah panjang. Maka mengucap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mula-mulanya, alhamdulillah, standard Nabi. Sebab kita khutbah ni bukan kata khutbah jemaat, bukan kata khutbah raya saja. Khutbah nikah pun. Khutbah nikah pun sunat mula macam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, whatever. Sebut tu puji-pujian kepada Allah, apa-apa semua tu. Lepas tu sekali dengan nasihat kepada pasangan anak di apa, anak diikatkan pertunangan. Satu khutbah ringkas kena bagi. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, dan terutamanya kepada pasangan yang kita nak apa nama ikat pertunangan dia pada hari ini, bahawa pertunangan ini bukanlah lesen untuk apa bergerak seperti suami isteri. Itu contoh. Khutbah tu kena mulai dengan macam ni, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu, puji Allah, kemudian nasihat. Sebaik-baiknya siapa? Pak kepada anak corona ke, pak kepada anak dara ke, dia kena cakap benda ni. Dia pun budak-budak lah ni tuan-tuan. Tak bertunang lagi pun dia duduk naik motor dua orang kat kaya ke tu. Tu tak bertunang lagi. Bertunang ni bagi mereka kan menikah dah. Bagi mereka bertunang tu kan menikah dah. Mai hari kenuri angkat banner tulis tu kenuri kahwin siapa, tunjuk ambil gambar tu kapuk-kapuk dah aku. Amboi, baru akad nikah di masjid tadi gambar pergi buat bila. Ada orang beritahu pula, dia kata, Ustaz, lah teknologi banyak lah ni. Mereka ambil gambar hati-hati, teknologi dicantum mereka. Kalau lebih tu, tak apa lah. Takut hidup kapok dalam kedai gambar dah. Takut yang tu je. Padahal tak trend tu lah ni. Kalau nak buang gambar tu, tak apa. Tak salah. Tapi jangan hidup ambil gambar hidup kapok sebelum makan nikah. Jangan. Itu nak kena petang juga. Maksudnya apa, kadang-kadang, susah lah. Itu dah jaya tak mari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So dia kata Nabi SAW khutbah yang dimulakan dengan alhamdulillah dan memuji Nabi SAW terhadap Allah dengan barang yang selayaknya, pujilah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada telah mengucap alhamdulillah, lalu menyebut Nabi akan sifat-sifat dajjal dan berkhabar akan segala alamat dajjal dan fitnah dajjal di dalam dunia ini. Sabda Nabi bahwasanya aku nak beri jaga dan beri ingat dan beri takut kepada sekalian kamu akan fitnah dajjal ini. Nabi pesan. Nabi kata aku nak pesan sangat-sangat dekat hangpa tentang dajjal ni, kerana tiada aku seorang jua yang mau memberi ingat dan memberi takut. Nabi kata bukan aku seorang saja ni nak pesan dekat hangpa ni. Dia kata bahkan Nabi-Nabi dulu pun sudah pesan kepada umat mereka dulu. Kalau Nabi dulu dah pesan dah kepada umat mereka, sedangkan dajjal jauh lagi dengan mereka, aku Nabi pengantih, dia kata lebih lagi aku kena pesan dekat hangpa sebab dajjal sudah dekat dengan kita. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu wa laqad anzarahu Nuh qaumahu." Dia kata. Dan dia kata tiada seorang daripada nabi yang telah lalu melainkan semuanya telah pun menakutkan akan umatnya, akan kaumnya. Maka aku pun demikian juga memberi ingat akan fitnah Dajjal itu. Dan demi sesungguhnya telah memberi takut dan memberi jaga akan fitnah Dajjal itu oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Nuh dulu, berapa lama dulu ni pun dah pesan dah, lebih lagi aku hari ni nak pesan. Maka sungguh pun Dajjal itu kuat menyesatkan, janganlah sekalian kamu takut dan gentar kepada dia. Macam orang baca talqin bila orang mati kan, macam tu lah. Dia kata, wahai Syamsuri binti Abah, dia kata, kejap lagi kamu akan didatangi oleh dua makhluk Allah, iaitu Mukad dan Nakir. Janganlah kamu gentar. Mana tak ketak. Mau maju ni memang ketak lah tuan-tuan. Maka janganlah kamu gentar, dia kata. Sesungguhnya mereka dua adalah makhluk Allah jua. Seperti mu jua, dia kata. Mana sopang aku, dia kata. Depan ni lain, dia kata. Oh, depan ni lain. Bukan lain, lain punya gedung. Tu pun dah tahu kata ketak lah. Ingat, ada abang lagu ni lah. Dia kata esok bila mai Dajjal ni, dia kata janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar. Talqin tu bukan untuk orang mati. Ni, habuahat. Ada usung mayat buat mai ni. Ni hak usung mayat mai ni bukan dah tak bayang pun. Ya Allahu Akbar. Mayat simpan lepas zohor, mayat simpan lepas asar. Mereka bergelut tu daripada pagi tadi di rumah mayat ni apa semua. Usung mayat apa semua. Buat mayat rumah hantar di masjid apa semua. Orang semayang zohor, orang semayang asar, kita orang semayang mayat daripada orang. Ni pakai duk balun malboro lah pakai duk. Dia ingat tanggung mayat ni. Ya Allah Tuhan. Dia sanggup tanggung mayat tu bagus dah. Tapi tak semayang tu tak apa bagus. Eh kita naik. Kita semayang sekali tu. Tak apalah. Buat tu elok lah. Memanglah orang buat dia masjid semua elok. Ampah ni lah main lah pakai elok-elok sekali. Dah kata elok lah. Kalau kau belah saya di Pulau Pinang tu, eh ni awak duduk bawah ni, main naik semayang. Bismillah. Dia kata. Allahuakbar. Kan? Banyak lagi nak kena duduk berbetul, duduk kena duduk berketat skru, duduk kena duduk buat fine tuning. Dia kata, kena duduk tune bagi banyak lagi. Kan? Elok lah. Cantik lah. Bismillah. Oh, kan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Anak-anak kita ni, kita ajak mereka, kita latih mereka suruh bermasyarakat. Bagus. Kenduri kendara dalam kampung, sakit demam, mati, semua mereka ambil bahagian. Bagus. Tapi dia masih membezakan di antara kemasyarakatan kenduri kendara, sakit demam, mati dengan semayang. Semayang dia duduk lihat ni. Dia bawa tu bagus. Jangan kata tak boleh tak apa. Tapi sikit lagi tarik. Sikit lagi. Semayang sama. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata, dan demi sesungguhnya telah memberi takut dan memberi jaga akan fitnah Dajjal itu oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Sungguh pun Dajjal itu kuat menyesatkan. Janganlah sekalian kamu takut dan gentar kepada dia. Kuatkan iman sekalian kamu. Dan ingat-ingat sekalian kamu akan pembohongnya Dajjal itu. Dan amal-amalnya yang mungkar. Dan juga amal-amalnya yang menanti itu nanti. Kerana semua penyesatan itu adalah pencubaan dan pengujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian Allah hantar mai. Dan ada Dajjal itu membunuh orang dan tiada memberi bekas ataupun perbuatan akan perbuatannya itu sesuatu. Dia buat apapun dengan izin Allah, bukan dia buat tu jadi. Allah mengizinkan benda itu jadi. Itu jangan lari. Bukan kuasa dia. Allah punya kudrat. Maka benda tu jadi. Allah punya kehendak, maka benda tu jadi. Bahawa tu dia kata, dan ada pun nabi-nabi yang dahulu, sungguh pun mereka itu memberi ingat kepada umatnya akan fitnah Dajjal itu. Tetapi ada perkara yang tiada seorang pun daripada nabi-nabi berkhabarkan dia. Maka aku sekarang nak khabar kepada sekalian kamu, wahai umatku. Demikian sabda Nabi. Ada benda yang nabi-nabi dulu tak beritahu. Aku nak beritahu. Nabi Muhammad kata. Nabi-nabi sebelum aku ada pesan tentang Dajjal nak main. Tapi ada benda yang mereka tak beritahu. Hari ini aku nak beritahu. Nabi Muhammad kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi." Tu'lamuna annahu a'war wa inna Allah laysa bi'a'war. Ah, itu dia beritahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapinya aku telah berkata dan berkhabarkan kepada sekalian kamu perkataan dan perkhabaran yang belum pernah mengatakan dan mengkhabarkan akan dia oleh Nabi yang dahulu kepada kaum dia. Iaitu, hendaklah sekalian kamu tahu dan hendaklah sekalian kamu i'tiqadkan bahawasanya Dajjal itu buta sebelah matanya. Nabi-Nabi dulu tak abang. Nabi Muhammad kata, aku nak abang. Dajjal, mata dia buta. Dan tak kala matanya ada buta sebelah, bagaimana dia nak mengaku dirinya Tuhan? Nabi kata, kalau dia pun mata buta, macam mana dia nak kata dia Tuhan? Tuhan tak boleh air macam tu. Macam dah tentang kita pergi pasar malam, orang duduk dia ubat, buka beg James Bond tu, dia ubat tu, dia berkeping-keping ubat. Dia kata, yang ni, dia kata, insyaAllah siapa makan, dia kata, jerawat kalau dia ada, dia luruh bercabuk, lugu tu aja. Kalau hak tak ada lagi, memang tak naik dah jerawat. Dia tu sendiri jerawat batu penuh. Kita nak beli, empat dah. Saya tengok-tengok, mau tak mau jadi muka dia. Muka aku tak teruk, tu cuang dia bang. Macam mana dia nak jual satu ubat, nak cerita khasiat dia macam ni, sedangkan dia menderita penyakit tu. Dajjal main mengaku, kata dia Tuhan. Mata buta. Tuhan apa? Ni memang mata pun buta. Ini maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak kala matanya ada buta sebelah, bagaimana dia nak mengaku dia Tuhan? Kerana Tuhan itu tiada bersifat dengan kekurangan dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa tiada buta sebelah matanya. Tuhan tak buta. Bahkan tiadalah Tuhan itu bermata macam manusia. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk dan jauh sekali ia daripada sifat kekurangan. Nabi beritahu macam tu dalam khutbah dia. Qala Az-Zuhri wa akhbarani Umar bin Thabit Al-Ansari annahu akhbarahu ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wa sallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala yawma idzin lin-nas wa huwa yuhadziruhum fitnatan ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Maksudnya kata At-Tirmizi dan dalam berkata rawi hadis ni iaitu Imam Zuhri, kata dia telah berkhabar aku oleh guru aku seorang tabi'i, nama dia Umar bin Thabit Al-Ansari, bahwasanya telah berkhabar kepadanya oleh setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dia pada hari ia berkhutbah panjang itu bagi orang-orang yang hadir, padahal Nabi bagi ingat dan beri jaga kepada mereka akan fitnah Dajjal itu. Sabda Nabi, sekalian kamu ketahui dan i'tiqadkan bahawa tiada seorang pun akan melihat Allah di dalam dunia ini sehinggalah ia mati. Itu yang penting sekali. Nabi kata manusia selagi mana dia hidup, dia tak akan pernah melihat Allah. Manusia ni selagi mana dia ni hidup macam dunia ni, maka selagi itulah dia tidak akan pernah melihat Allah. Kalau siapa yang hidup di atas dunia ni kata dia jumpa Allah, dia pembohong besar. Siapa yang di atas dunia ni kalau sekiranya dia claim, dia mendakwa kata dia dah tengok Allah, dia pembohong besar. Kerana tidak ada manusia yang dia ada di atas dunia ni yang akan boleh melihat Allah di atas dunia ni. Tuan Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah kata dalam sebuah hadis Muslim. Aisyah kata apa? Dia kata, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi sirya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah kata, barang siapa yang sangka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok Tuhan. Siapa yang pernah sangka, pernah teringat kata Nabi Muhammad ni dah tengok dah Tuhan. Aisyah kata, faqad a'zama 'ala Allahi sirya. Maka sesungguhnya dia telah buat satu bohong besar atas nama Allah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya Nabi Muhammad yang hebat tu pun tak pernah tengok Tuhan. bagaimana manusia biasa ni nak kata dia tengok Tuhan. Nampak air ni. Kita ingat balik kisah Nabi Allah Musa alaihi salam naik atas bukit. Dalam Quran cerita apa kata Nabi Musa? Qala Rabbi arini. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah dirimu kepada aku. Nabi Musa minta. Unzur ilaik. Anzur ilaik, supaya aku boleh tengok engkau. Nabi Musa minta nak tengok Tuhan ni. Qala lan tarani. Tuhan jawab balik dekat Nabi Musa, dia kata apa? Lan tarani. Lan ni maksudnya apa? Lil mu'abbad, sampai bila-bila. Selagi mana hidup atas dunia ni, lan tarani, hang tak akan boleh tengok aku, Tuhan kata. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Tuhan kata dekat Nabi Musa, hang tengok bukit sebelah. Nabi Musa duduk atas bukit ni, dia suruh tengok bukit satu lagi. Tuhan kata unzur ilal jabal, tengok bukit sebelah tu. Fa in istaqarra makana, kalau bukit tu hang duk tengok dia tu macam tu aja, tak bergerak-gerak, tak jadi apa, fa sawfa tarani, tak lagi hang boleh tengok aku, Tuhan kata. Nabi Musa pun tengok bukit sebelah tu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Allah mentajallikan nurnya kepada bukit itu. Bekejai bukit tu. Allah baru tajallikan nur dia saja ke bukit tu, bekejai bukit tu. Ja'alahu dakka, hancur bekejai. Apa jadi dekat Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqan, pingsan Nabi Musa. Falamma afaq, bila dia sedar daripada pingsan dia, qala, kata Nabi Musa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, aku orang yang mula-mula beriman. Ceritanya kata apa? Manusia tak akan boleh tengok Allah selagi mana dia hidup atas dunia ni. Mengikut ahlu sunnah wal jamaah, manusia ni, kita ni boleh tengok Tuhan bila tuan-tuan? Di dua tempat. Satu di mana? Mahsyar. Pertama kali manusia melihat Allah, bagaimana kaifiat dia? Wallahu a'lam. Pertama kali manusia akan melihat Allah ialah di mahsyar. Tuan-tuan, selalu tu imam masjid tu baca dalam sembahyang ni surah Al-Qiyamah. Tuhan kata apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ah, ini ayat dia. Yang menjadi dalil kata manusia di mahsyar esok, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah manusia pada hari itu, yakni hari di mahsyar itu, nadhirah, berseri-seri. Orang yang beriman di mahsyar esok muka ni cerah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Dalil mahsyar, pertama kali kita tengok Allah. Yang kedua, di mana kita nak tengok Allah? Di syurga. Masuk syurga itu ni adalah hadis riwayat Ibnu Suhaib radhiyallahu anhu, kata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala idza dakhala ahlul jannati al-jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaqulun alam tubayyin wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla. Kata Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, apabila ahli syurga masuk syurga, ini dah sampai ke hujung dah, final dah. Dah selesai dah cerita padang mahsyar, selesai dah amalan kita, dah dihisap apa semua, dah selesai dah. Maka di channel orang ni, ni ahli syurga, ni ahli neraka. Pih. Apabila ahli syurga itu masuk syurga, Nabi SAW kata, Allah berfirman kepada ahli syurga. Hak masuk syurga dah ni. Allah berfirman kepada ahli syurga, turiduna syai'an? Apa mau apa-apa lagi aku nak bagi? Tuan-tuan, masuk syurga tu, Allahu Akbar. benda ada dalam syurga ataupun manusia yang masuk syurga ni tak pernah sangka dia nak dapat ni banyak ni. Dia rasa aku buat tak banyak mana atas dunia dulu. Macam ni Tuhan bagi ke aku. Dia tu bersyukur ni, tak tahu nak apa dah ni. Tuhan bagi kat dia dalam syurga ni luar jangka. Tiba-tiba Allah mai, Allah kata turiduna syai'an, engkau mau ke apa-apa lagi aku nak bagi. Tuhan kata apa? Azidukum, aku nak tambah lagi dekat hamba. Kalau hamba mau apa, hamba-hamba aku bagi. Tu dia yang kata ahli syurga tu. Fayaqulun, Nabi kata jawab ahli-ahli syurga ni, alam tubayyid wujuhana. Dia kata ya Allah, tidakkah engkau telah bagi dekat kami wajah yang putih bersih? Ni pun syukur dah. Kami jadi orang yang ceria ni. Ni pun dah syukur dah. Alam tudkhilna al-jannah, ya Allah, tidakkah engkau telah masukkan kami ke dalam syurga? Cukup dah. Lebih pada cukup dah apa yang kami dapat ni. Wa tunajjina minan nar, ya Allah, tidakkah engkau jauhkan kami daripada neraka? Yang ni pun dah cukup dah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kata fayakshiful hijab, maka diangkat hijab. Bila angkat aja, fama uhu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak adalah yang lebih menggembirakan ahli-ahli syurga ini lebih daripada mereka dapat menatap dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Wallahu a'lam. Ini cerita yang dikatakan tentang menatap ataupun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, wa innahu maktubun baina ainai kafirun taqra'uhu man kariha amal. Maksudnya apa? Dan bahawasanya tersurat di antara dua mata dajjal itu perkataan kafir. Membaca apa yang tersurat itu oleh orang yang benci kepada dajjal itu. Maka barang siapa benci kepada dajjal, iaitu dilawannya dan dibohongkannya dakwaan dajjal itu, maka dapatlah dibaca apa yang tertulis di antara dua mata dajjal itu, dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai dekat tu kita mandi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk menghadapi Ramadan. Tak sampai sebulan lagi. Nah. Sebulan lagi nak masuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan hak nak mai ni lain daripada Ramadan hak kita jumpa dah lepas-lepas. Mudah-mudahan kita dah berapa kali dah jumpa Ramadan, dan setiap kali berakhir Ramadan kita peras. Pasal apa? Pasal kita tak boleh nak jaga 30 hari Ramadan itu macam yang Nabi suruh. Minta dekat Tuhan, kali ini biar boleh. Biar sebulan puasa kita ni cantik. Puasa yang macam Nabi maunya. Puasa yang bukan puasa lapar, puasa dahaga saja, tapi puasa kita pelihara mata, pelihara mulut, pelihara segala-galanya. Bagi cantik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui pada tahun yang nak mai ni, Ramadan yang akan datang ni, betul-betul ubah kita. Ubah kita. Pasal manusia ni dia tak duduk pada tahap yang sempurna. Dia sentiasa ada ruang untuk nak memperbaiki. Okey. Orang putih kata apa? If you can't be the best, be the better. Dia kata tak boleh nak jadi best sempurna, jadi kita lebih baik pada hal lepas cukup. Nak jadi best tak boleh, baik pada dulu. Banyakkan baca Quran. Saya pesan diri saya, saya pesan dekat tuan-tuan, Quran banyak baca. Kalau tak ada khatam pun tak apa, banyak baca. Baca Quran sepanjang bulan puasa. Tarawih jangan miss. Tarawih jangan miss. Buat tarawih. Amalan-amalan yang biasa kita dah buat, teruskan, jangan tinggal. Tuan hak biasa, maksud saya apa dia? Bermula daripada seawal pagi, qabliyah subuh. Jangan tinggal sepanjang bulan puasa. Duha, setengah jam selepas daripada syuruk, itu waktu duha. Kalau syuruk, katalah mungkin 7-10 minit, 7.45 itu sudah mula waktu duha. Jangan miss, qabliyah subuh, duha. Kemudian sunat rawatib yang ada dengan sembahyang-sembahyang fardu, dan jangan lupa tutup malam dengan weekend. Hak tu tak puasa pun kita jangan miss. Bila puasa, hak tu jangan tinggal, tambah dengan tarawih sikit lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita tak tahu kita nak mati bila. Bila pun kita mati, biarlah kita tak jadi menyesal sangat. Kerana kita melepaskan peluang-peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke kita. Nah, lagi sekali saya ambil kesempatan di sini. Yang pertama, mohon maaf kepada tuan-tuan kalau sepanjang kuliah saya ini ada yang terkata-cakap, tersentuh sesiapa. Itu berlaku sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Saya mohon maaf pada tuan-tuan semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesilapan dalam menyampaikan fakta dan sebagainya, itu adalah terlahir daripada lemah saya. Jadi maafkan. Kemudian saya ucapkan selamat berpuasa dan siap-siap selamat raya. Nah, selamat hari raya. Jadi insya-Allah panjang umur, Allah bagi mata, Allah bagi kelapangan, Allah bagi peluang, kita jumpa pula sebelah insya-Allah. Nah, bagi habis selesai-selesai semat apa nama ni 6 Syawal apa semua bagi habis elok-elok. Sampai mengaji balik insya-Allah bulan sebelah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ma'arij. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ومكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين في جاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.